Bismillah, innal hamdalah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca penjelasan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah tentang siapa itu muslim yang sempurna keislamannya, demikian juga mukmin yang sempurna keimanannya. Kata beliau selanjutnya, wa fassara al-hijrata allati hiya fardhu 'ainin 'ala kulli muslimin bi annaha hijratul dhunubi wal ma'asi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan, menjelaskan hijrah yang sifatnya fardu ain bagi setiap muslim. Hijrah yang sifatnya fardu ain bagi setiap muslim. Wa hijrah yang sifatnya fardu ain adalah hijratul dhunubi wal ma'asi, yakni menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini yang sifatnya fardu ain, ya, tanpa kecuali setiap kita terkena kewajiban hijrah ini. Oleh karenanya Nabi SAW ketika menafsirkan siapa itu muhajir, ya, pada hadis bab ini beliau menyatakan wal muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu. Bahwa seorang yang hijrah yang hakiki adalah seorang yang menjauhi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kata beliau selanjutnya, wa hadzal fardhu la yaskutu an kulli mukallafin fi kulli halin min ahwalihi. Kewajiban ini tidaklah gugur dari setiap mukallaf pada setiap keadaan dari keadaan-keadaannya. Ya, jadi dalam kondisi apapun dia wajib untuk melakukan hijrah ini, yakni menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Seseorang tidak ada yang sifatnya hijrah yang seperti ini, ya, ada satu saat yang dia kosong darinya, tidak. Setiap saat kita dituntut untuk menjauhi, ya, setiap perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah harrama 'ala 'ibadihi intihaka al-muharramati wal iqdama 'ala al-ma'asi. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas hamba-hamba-Nya untuk, ya, berbuat perkara-perkara yang haram, ya, dan melakukan hal-hal yang merupakan kemaksiatan. Sehingga tidak ada yang namanya dosa, walaupun itu sifatnya dosa kecil, ya, seseorang boleh melakukannya. Ya, meskipun kita ketahui dosa kecil akan bisa terhapus, ya, dengan keutamaan amalan, tetapi harus kita ketahui pula bahwa apapun yang namanya dosa, kita durhaka kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memandang siapa yang kita maksiati dengan dosa itu, jangan kita lihat dari sisi besar atau kecilnya, ya, sebuah dosa. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa pembagian dosa ada kabair, ada saghair, itu bukan untuk kita meremehkan perbuatan dosa, ya, hanya untuk kita bisa mengetahui apa efek dari masing-masingnya. Adapun terkait dengan sisi keharusan untuk kita menjauhi setiap perbuatan dosa, walaupun itu sifatnya shagair, wajib untuk kita menjauhinya. Oleh karena itu, sebagaimana dinukil dari kalam Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyatakan, la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr. Ya, tidak ada suatu perbuatan dosa besar bersama dengan seorang melazimi istighfar. Dan tidak ada dosa kecil ya bersama seorang melakukan perbuatan itu terus-menerus. Tidak ada keinginan untuk bertaubat dan berhenti dari perbuatan dosa itu walaupun itu dosa kecil. Kemudian wal hijratul khasatu, adapun hijrah yang sifatnya khusus, tadi hijrah yang sifatnya umum berlaku untuk setiap pribadi, setiap mukallaf terkena kewajiban untuk melakukan hijrah ini, yang menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hijrah yang sifatnya khusus, allati hiya lintiqalu min baladil kufri awil bida'i ila baladil islami was sunnah juz'un min hadhil hijrah. Adapun hijrah khusus yang hakikatnya atau bentuknya berpindahnya seseorang dari negeri kafir atau negeri yang dipenuhi kebid'ahan, atau masuk juga di dalamnya negeri yang dipenuhi hal-hal yang mengkhawatirkan, menakutkan, ya, kepada negeri Islam dan negeri sunnah, dan demikian juga negeri yang lebih aman. Ya, contohnya seperti hijrahnya para sahabat dari Makkah ya ke Ethiopia, ke Habasyah. Dua-duanya ini negeri kufur. Ya. Akan tetapi kondisi Habasyah ini lebih ya, lebih baik dibandingkan kondisi Makkah ketika itu. Ya, dari sisi kaum muslimin lebih merasakan kelapangan. Ya, dibandingkan ketika mereka tinggal di Makkah. Nah, termasuk yang disebutkan oleh Imam Sadi di sini, hijrah yang sifatnya khusus, berpindahnya seorang dari negeri yang dipenuhi dengan berbagai kebid'ahan, sehingga dia sulit untuk bisa menjalankan sunnah Nabi SAW, ke tempat yang di sana ya dipenuhi dengan pelaksanaan sunnah Nabi SAW. Nah, hijrah yang seperti ini, juz'un min hadihil hijrah, merupakan bagian dari hijrah yang sifatnya umum tadi, yang berlaku pada setiap mukallaf, yang diantaranya hijrah yang sifatnya perpindahan badan ini. Adapun hijrah yang sudah kita lewati di atas, ya, hijrah yang bisa jadi seorang tetap di situ, ya, badannya, tetapi dia harus untuk menjauhi setiap perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang, ya, meskipun dia tanpa melakukan perpindahan secara fisik. Nah, hijrah yang sifatnya khusus, yakni perpindahan secara fisik ini, walaisat wajibatan ala kulli ahadin, sifatnya tidaklah wajib bagi setiap pribadi. Wa innama tajibu biwujudi asbabiha al-ma'rufah, menjadi wajib ketika ada sebab-sebab yang ma'rufah, yang diketahui itu sebagai sebab yang menuntut seorang untuk pindah. Ya, contoh seseorang tinggal di negeri kafir, ya, dia tidak bisa untuk melaksanakan syariat Islam sebagaimana mestinya, ya, tidak apalagi untuk bisa mendakwahkan, untuk sekedar mempertahankan keislamannya, ini sesuatu yang sangat berat, sangat sulit. Ya, maka di saat itu, ketika keislamannya terancam, wajib baginya untuk hijrah, keluar dari ya, negeri kufur tersebut. Dan demikian pula orang-orang yang mengalami kesulitan di dalam pelaksanaan syariat, meskipun ya, dari sisi tekanan tidak seberat yang pertama. Ya, tapi untuk bisa menjalankan sunnah, ini perkara yang sulit. Maka orang yang sebenarnya dianjurkan, mustahab baginya untuk hijrah. Ya, karena dengan itu, dia akan bisa menjalankan agamanya dengan lebih baik. Adapun seorang yang tinggal di negeri kafir, dia bisa menyebarkan agama ini, ya, maka keberadaan dia di negeri tersebut tertuntut. Ya, jadi bukan hijrah, tapi justru dia bertahan dan menyebarkan apa? Dakwah, walaupun itu di negeri kafir. Ketika kapan? Ketika dia bisa menyebarkan agama ini, mengajak ya orang-orang untuk masuk ke dalam Islam, ke dalam sunnah, dan yang demikian bisa jadi hukumnya bahkan bukan hanya sekedar mustahab, wajib untuk dia bertahan di situ. Dan demikian juga ya, kewajiban hijrah ini berlaku bagi setiap orang yang meskipun dia ada di negeri Islam, ya, tetapi dia tidak bisa menjalankan keislaman dengan sebaik-baiknya di tempat tersebut. Ya, bahkan dia tertekan, dipaksa untuk mengikuti apa yang menjadi kemauan masyarakat di sekitarnya. Maka di saat yang seperti itu, jika dia bertahan di tempatnya, ya, agamanya akan terus terancam. Ya, bahkan jika tidak mau menuruti kemauan masyarakatnya, mungkin akan ada ancaman secara fisik. Ya, maka wajib bagi dia untuk meninggalkan tempatnya tersebut. Dan seorang harus yakin dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala, secara khusus terkait dengan hijrah ini. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-100 berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman wasa'." Barang siapa yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, siapa saja yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, perpindahannya dia dari tempat yang dia tinggal sebelumnya betul-betul karena Allah, bukan karena pertimbangan-pertimbangan dunyawiyah. Ya, karena mungkin seorang melihat ya peluang-peluang usaha di tempatnya akan dia tuju ini lebih mudah, bukan karena itu. Dia betul-betul ingin menyelamatkan agamanya. Allah menjanjikan, yajid fil ardi muragama wasah, pasti, ya, karena ini janji dari Allah, tidak diistilahkan insya Allah, ya. Kalau janji kita terhadap yang lain, janji makhluk kepada makhluk yang lain, maka dengan apa? Insya Allah. Kalau ini janji dari Allah, maka pasti, ya, yajid fil ardi muragama wasah, pasti dia akan dapati di bumi yang dia tuju, ya, muragaman, ya, muragaman yakni keluasan, ya, untuk dia hidup di negeri tersebut jauh dari hal-hal yang dia khawatirkan. Demikian pula dari sisi rizki, sah dari sisi rizki, keluasan rizki. Ya, demikian juga tentunya, ya, jika seorang menghadapi kondisi di dalam kehidupan, ya, bersama dengan keluarganya yang mempersempit idam dia menjalankan agama, ya mungkin mertua atau yang semisalnya, ya terancam kehidupan agamanya, ya maka jangan sampai dia berpikiran wah nanti kalau cerai gimana, ya kalau dia karena Allah Subhanahu Wa Taala pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan yang lebih baik dibandingkan dia bertahan agamanya terancam, ya waliyazubillah. Kalau kemudian semula merasa terpaksa, akhirnya lama kelamaan menjadi ya senang, kemudian menjadi pembela, waliyazubillah. Ya. Kemudian berikutnya, wa fassara al-mujahida bi annahu alladhi jahada nafsahu ala ta'atillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang siapa mujahid, seorang yang berjihad, yang benar-benar dia berjihad. Bi annahu alladhi jahada nafsahu ala ta'atillah, adalah seseorang yang betul-betul bersungguh-sungguh di dalam menundukkan jiwanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ketika menafsirkan mujahid itu bukan dengan penafsiran yakni seorang yang bertempur di medan perang, bukan itu. Tetapi seseorang yang betul-betul menundukkan jiwanya untuk taat kepada Allah. Ya, karena cakupannya ini sangat luas dari sini. Seseorang yang betul-betul menundukkan jiwanya untuk taat kepada Allah, ketika datang seruan untuk berperang di jalan Allah, dia tidak merasa keberatan sedikit pun. Ya. Oleh karena itu, tidaklah orang-orang yang enggan untuk berperang di jalan Allah, perang dalam bentuk fisik, kecuali mereka telah kalah oleh dirinya sendiri. Ya. Sebelum kalah oleh musuh yang dari luar, dia sudah kalah oleh dirinya sendiri. Ya, oleh karena itu ungkapan sebagian orang yang menyatakan bahwa ya namanya jihad itu enggak harus dengan perang. Kita menundukkan hawa nafsu itu sudah jihad. Ini kalimatu haq urida biha batil. Ya. Justru orang yang datang seruan untuk berperang, dia tidak mau berangkat perang, dia telah kalah oleh dirinya sendiri. Ya. Karena kalau dia mampu untuk menundukkan dirinya, niscaya dia akan berangkat tanpa merasa berat sedikit pun ketika mendapatkan seruan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa menundukkan jiwa untuk taat kepada Allah dikatakan sebagai jihad yang hakiki? Fa inna an-nafsa mayyalatun ilal kasari anil khairat. Karena jiwa kita itu sangat-sangat cenderung ya untuk malas dari melakukan kebaikan-kebaikan. Ini kecenderungan jiwa. Ya, sangat malas terhadap kebaikan-kebaikan. Ammaratun bisu. Di sisi yang lain, kalau kita memperturutkan ya kemauan jiwa kita, ya senantiasa menyuruh kita kepada perkara yang jelek, ya terhadap yang baik malas, tetapi dalam perkara-perkara yang jelek, ya didorong, diperintah oleh jiwa kita ataupun hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya kita melihat bahwa tidaklah orang ya enggan untuk berbuat ketaatan ataupun senang di dalam perbuatan kemaksiatan, susah untuk diajak baik kecuali orang ini memang sebagai pengekor hawa nafsunya. Ya. Yang baik adalah yang sesuai dengan hawa nafsunya, yang jelek menurut pandangannya yang berlawanan dengan hawa nafsunya. Kemudian berikutnya sifat dari jiwa kita. Ya, sari'atut ta'atsuri 'indal masa'ib. ketika terjadi musibah-musibah itu sangat mudah untuk terpengaruh. Ya, sampai sebagian orang musibah yang ringan saja, ya, itu menjatuhkan dirinya ke dalam keputusasaan. Waliyadzubillah, kalau kemudian menganggap penyelesaian untuk bisa lepas dari musibah itu dengan waliyadzubillah, ya, menganggap bahwa ya pindah dari kehidupan dunia ini lebih baik, ya, yakni melakukan apa yang diserahkan dengan bunuh diri, ya, waliyadzubillah. Kemudian wa tahtaju ila sabrin wa jihadin, dan jiwa ini sangat butuh akan adanya kesabaran dan perjuangan, fi ilzamiha ta'atullah, di dalam menetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa thabatiha 'alaiha, dan ketegaran ataupun kekokohan di atas ketaatan tersebut, wa mujahadatiha, dan perjuangan untuk menundukkan jiwa ini, an ma'asillah, dari terjatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah, wa rad'iha anha, dan menahan jiwa ini untuk tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan. Ya, dibentengi untuk jiwa jauh dari kemaksiatan kepada Allah. Wa jihadiha 'ala sabri 'inda al-musa'ib, serta kesungguhan untuk bagaimana caranya agar jiwa ini memiliki kesabaran di dalam menghadapi musibah-musibah yang ada. Dan seseorang tidak mungkin akan bisa sabar di dalam menghadapi ujian yang sifatnya musibah, hal-hal yang tidak disukai, ya, kecuali dengan adanya keimanan di dalam jiwa orang tadi. Ya, iman kepada arkanul iman as-sittah secara khusus, yakni iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan akan mengenainya, maka tidak mungkin akan luput dari diri dia. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu kecuali mengandung hikmah. Ya. Tidak ada suatu perkara yang sia-sia pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mendapatkan musibah di luar dari permasalahan sabar di dalam menghadapi musibah, musibah yang menimpa seorang mukmin, seorang muslim, ini akan menjadi kafarah atas dosa-dosa yang ada pada dirinya. Jika dia menghadapi musibah itu dengan kesabaran, maka selain terhapusnya dosa-dosa, dia pun akan mendapatkan pahala kesabaran. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang bagaimana besarnya pahala dari Allah akan kesabaran seorang, innama yuwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah sesungguhnya, ya, orang-orang yang sabar akan dibalas dengan pahala yang tidak terhitung, menunjukkan besarnya dan banyaknya pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang sabirin. Wa hadhihi at-ta'at, inilah yang merupakan ketaatan. Imtithalul ma'muri wajtinabul mahzuri wassabru 'alal maqduri, menjalankan atau melaksanakan apa-apa yang diperintahkan, menjauhi hal-hal yang dilarang, dan sabar di dalam menghadapi ketetapan Allah ataupun takdir, yakni khususnya dalam perkara yang tidak disukai oleh jiwa. Dan hal yang lebih sulit lagi tentunya dalam masalah sabar adalah ketika seorang diuji dengan kemudahan. Ya, karena banyak orang yang bisa lurus ketika diuji dengan musibah-musibah yang tidak disukai. Kenapa? Karena dia sadar kalau ini sebagai sebuah ujian. Tapi ujian dengan keberhasilan hanya orang-orang yang sabar yang bisa menyadari bahwa itu adalah ujian yang menuntut dia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa bahwa apa yang dicapainya karena kemampuan dirinya, tetapi itu adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Selanjutnya, fal mujahidu haqiqatan. Dengan demikian, seorang mujahid yang hakiki, man jahadaha ala hadhihi al-umur, siapa yang betul-betul berjuang untuk menundukkan jiwanya di dalam perkara-perkara tadi, yakni menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, sabar di dalam menghadapi ketetapan Allah. Litaquma biwajibiha wa wadhifatiha, sehingga betul-betul jiwa ini menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan tugasnya. Ya, ketika datang perintah, maka wajib untuk dia menjadikan jiwanya siap menjalankan perintah. Ketika berhadapan dengan larangan, wajib bagi dia untuk betul-betul menundukkan jiwanya menjauhi larangan tersebut. Dan ketika diuji dengan musibah, maka dia berusaha menundukkan jiwanya untuk sabar di dalam menghadapi perkara tersebut. Dan seorang tidak akan lepas di dalam kehidupannya dari menghadapi salah satu di antara tiga kondisi ini. Berhadapan dengan perintah, atau berhadapan dengan larangan, atau berhadapan dengan ujian, musibah. Kemudian, wa min asyrafi hadzal naw'i wa ajallihi, dan termasuk di antara paling mulia dan paling agungnya jenis jihad ini, ya, mujahadatuha ala qitalil a'da, adalah jadi menundukkan jiwa ini di dalam memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa mujahadatuhum bil qawli wal fi'l, dan berjihad menghadapi mereka, menghadapi musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama ini, bil qaul, dengan ucapan, wal fi'l, dan dengan perbuatan, yakni dengan perang secara fisik. Kalau sebelumnya perang dengan hujjah, dan ini jihad yang lebih utama, ya, jihad dengan ilmu, dengan hujjah, ini lebih utama, ya, dikarenakan tidak setiap orang mampu untuk berjihad dengan ini. Ini jihadnya orang-orang khusus, jihadnya ahlul ilm. Dan jihad ini, ya, ditujukan kepada mereka orang-orang yang memunculkan syubhat di tengah manusia, baik dari kalangan munafikun atau yang serupa dengan mereka, yakni orang-orang ahlul bid'ah wal ahwa. Ya. Mereka memiliki keserupaan dengan orang-orang munafikin dari sisi berupaya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Bukan berarti bahwa orang-orang kufar mereka tidak munculkan syubhat. Ya, tetapi ya, syubhat yang dimunculkan oleh orang-orang yang berbaju Islam ini, baik dari kalangan munafikin ataupun ahlul bid'ah, itu jauh lebih berbahaya, dikarenakan orang-orang yang tertipu dengan mereka, dengan penampilan mereka, itu lebih banyak dibandingkan yang tertipu, terkecoh dengan orang-orang yang menampakkan diri sebagai musuh. Kaum muslimin lebih waspada kalau yang datang itu berkalung salib, ya, dibandingkan yang datang pakai sarung atau pakai jubah atau pakai ibamah. Kaum muslimin lebih waspada dengan musuh yang datang dengan penampilan sebagai musuh. Kemudian, fa innal jihada fi sabilillahi dharwatus sanamid din, dikarenakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan ucapan ataupun dengan fi'il, dengan perbuatan, ya, jihad ini merupakan dharwatus sanamid din, puncak, ya, dari ketinggian agama ini. Karena ini adalah amalan yang tinggi, maka tentunya ujian di dalam menempuhnya juga besar. Ya. Seorang yang dia ingin menjadi mujahid fi sabilillah secara khusus, ya, jihad dengan hujjah, dia harus sabar, ya, untuk duduk di majelis ilmu, sabar, ya, untuk jauh dari keluarga, sabar untuk terbatas dari sisi dunia. Berbeda dengan mereka yang sibuk dengan urusan dunia. Demikian pula jihad dengan fisik. Ya, sabar di dalam menghadapi jauhnya perjalanan, beratnya perjalanan, luka yang didapatkan. Ya. Demikian pula sebelumnya jihad dengan qaul. Ya, akan muncul permusuhan-permusuhan dalam bentuk ucapan pula. Ya, pelecehan, penghinaan, hujatan dan semisalnya yang terkadang juga ya, sikap permusuhan secara fisik. Kemudian kata Al-Imam Sa'di selanjutnya, fa hadzal hadits, maka hadits ini man qama bima dalla alaihi, siapapun yang berupaya untuk mewujudkan yang ditunjukkan oleh hadits ini, muslim, seorang yang kaum muslimin ya, selamat dari gangguan lisan dan gangguan anggota badannya seperti disebutkan di sini, faqad qama bid-dini kullih, siapa yang betul-betul menjalankan apa yang ditunjukkan di hadis ini, maka sungguh dia telah menegakkan seluruh sisi atau sendi-sendi agama ini. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, seseorang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya, gangguan perbuatannya. Wa aminahun nasu ala dima'ihim wa amwalihim, dan manusia merasa aman dari gangguan terhadap darah dan hartanya. Wa hajara ma nahallahu anhu, dan dia menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jahada nafsahu ala taatillah, dan berjuang untuk menundukkan jiwanya dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang betul-betul menjalankan apa yang disebutkan di hadis ini, fa innahu lam yabqa min al khairi ad-dini wa ad-dunyawi, maka tidak tersisa dari satu kebaikan pun, tidak tersisa dari satu kebaikan pun, baik yang sifatnya kebaikan diniyah agama ini ataupun kebaikan dunyawiyah al-zahiri wal-batini, yang tampak maupun yang tersembunyi, syai'an, tidak tersisa sesuatu pun yang itu merupakan kebaikan, illa fa'alahu, kecuali dia akan melaksanakannya, akan mengerjakannya. Ini seorang muslim, seorang mukmin, seorang mujahid, seorang muhajir yang hakiki. Ya, muhajir, seorang yang hijrah yang hakiki. Dia akan memiliki sifat ini. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali dia akan melaksanakannya. Wala minasyarri syai'an illa tarakahu, tidaklah dia mendapati suatu kejelekan pun, sekecil apapun, kecuali dia akan meninggalkannya. Wallahul muwaffiq wahdahu, dan Allah Subhanahu wa taala semata yang memberikan taufik ya kepada siapa yang dia kehendaki. Ya, Allah Subhanahu wa taala pemberi taufik untuk menjadikan seorang bisa mengamalkan dari ilmu yang telah dia miliki. Karena berapa banyak di antara manusia tahu kebaikan tetapi dia tidak melaksanakannya, tahu kejelekan tetapi dia tidak meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala semata yang membimbing hambanya untuk bisa menjalankan, mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Wallahu ta'ala alam. Saya jika ada pertanyaan sebelum ditutup. Salam pada waktu sholat itu, salamnya mengucapkannya menengok atau ketiadaan? Baik, ini pertanyaan di luar dari materi bahas saya. Salam ketika sholat, saya mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diucapkan sambil menengok, ya, tidak ketika menghadap ke depan. Karena salam ini ditujukan kepada saudara-saudara kita yang ada di kanan dan kiri. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Ini assalamualaikum warahmatullah. Baik. Ini kalau yang salamnya dua kali ya, sambil menengok ke kanan. Kalau yang salam satu kali ya, cuma miring saja. Jadi bukan ketika sedang menghadap ke depan, ya. Contoh, contoh yang salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang seperti itu salah karena tujuan salam ini ya untuk yang di kanan dan kiri, sehingga ketika gerakan sambil menengok. Semisal ini juga ketika seorang muadzin adzan pada hayya 'alas shalah ya, 'alal falah. Ya, bukan hayya 'alas shalah. Ya, bukan gitu, tapi sambil di apa putar hayya 'alas shalah ya. Kemudian balik lagi hayya 'alas shalah. Kemudian terakhir ke kiri hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ada sebagian muadzin ya pada lafaz ini hadap kanan dulu. Nah, ada yang pernah latihan PBB pasukan baris berbaris. Jadi hadap kanan. Jadi bukan kepalanya yang miring ya atau yang nengok, bukan, tetapi sekaligus badannya hadap kanan hayya. Baik, wallahu a'lam begitu. Ya, terkait dengan mengucapkan salam, ada sholat sambil menengok begitu. Ya subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.